Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jangan ada dari kalian taklid kepada siapapun dalam perkara agama, sehingga bila ia beriman, kamu ikut beriman, dan bila ia kafir, kamu ikut pula kafir. Jika kamu ingin berteladan, ambillah contoh orang-orang yang telah mati, sebab yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Dinukil dari kitab Lamudru Mansur Minal Qawli Ma'thur, karya Abu Abdillah Jamal bin Furaihan Al-Harithi.